Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. أما بعد، معاشر المسلمين، sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap masa selalu menampilkan peradaban-peradaban baru. Setiap masa selalu menampilkan sosok-sosok baru. Peradaban hebat, peradaban luar biasa, dan sosok-sosok yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap peradaban hebat dan setiap sosok yang hebat selalu muncul karena mereka punya persepsi. Sekali lagi, karena mereka punya persepsi. Persepsi ibarat sebuah kacamata kehidupan. Ketika lensanya berwarna merah, maka tampaklah kehidupan berwarna merah. Ketika lensanya berwarna terang, maka tampaklah kehidupan berwarna terang. Dan karena persepsi itulah manusia berpikir dan bertindak. Karena persepsi itulah manusia punya motivasi. Karena persepsi itulah manusia punya semangat tanpa tanding dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu menjadi sebuah catatan buat kita hari ini. Setiap peradaban pasti punya persepsi. Setiap sosok hebat pasti punya persepsi. Dan persepsi itu hanya bisa lahir dari sebuah prinsip kehidupan. Prinsip ibarat sebuah karang di tengah lautan, bapak dan saudara sekalian. Prinsip pada sebuah karang dalam tengah lautan, karang itu lahir dalam pikiran dan hati kita. Prinsip itu hadir dalam pikiran dan hati peradaban baru dan sosok-sosok baru yang hebat itu. Ibarat karang di buah lautan, ketika karang itu terserpa oleh ombak, bapak saudara sekalian, maka yang pecah bukanlah karangnya, tapi yang pecah adalah ombaknya. Pun demikian, ketika karang itu kita pukul dengan sangat keras, maka yang sakit bukan karangnya, saudara. Yang sakit adalah tangan kita. Itulah prinsip. Orang punya prinsip tak mungkin lahir karena dia didoktrin. Prinsip lahir karena dia sadar, karena dia yakin. Yakin itu muncul karena dia sadar, saudara dan bapak sekalian. Kesadaran itulah muncul karena proses berpikir. Kesadaran muncul karena dia mengamati fakta, bukan karena didoktrin. Dia lihat alam semesta, dia lihat manusia dirinya sendiri, dan dia lihat kehidupan, maka muncullah prinsip dalam dirinya. Dalam sebuah buku The Universe of All yang ditulis oleh Muhammad Ismail Rizkawan Islam, menarik tergambarkan dalam tulisan buku itu. Ketika cuma kita amati alam semesta, maka kita akan mengamati bumi kita. Semakin naik ke atas, kita amati planet-planet yang lainnya. Ada Pluto, ada Jupiter, ada Mars, ada Merkurius. Semakin naik lagi kita amati matahari. Semakin naik lagi kita terbang, maka tampaklah gugusan bintang-bintang yang miliaran jumlahnya. Dan gugusan bintang itu berkumpul dalam sebuah galaksi. Ternyata tak hanya satu galaksi. Galaksi yang paling dekat dengan bumi kita bernama galaksi Bang Bima Sakti atau Milky Way galaksi. Tidak hanya itu, ada Andromeda, ada Antares dan galaksi-galaksi yang lain. Kemudian miliaran galaksi berkumpul dalam sebuah klaster. Tapi saudara, jarak terjauh yang berhasil dilihat oleh manusia sampai detik ini adalah 100 juta tahun cahaya. Bayangkan oleh kita, satu detik cahaya panjangnya bisa melompat sampai jarak 3 × 10⁻⁵ kilometer. Jadi kalau 100 juta tahun cahaya, tinggal kita hitung bapak saudara sekalian, 100 juta kalikan 1 tahun ada 12 bulan, kalikan 12, 1 bulan anggap saja ada 30 hari, kalikan 30, 1 hari ada 24 jam, kalikan 24, 1 jam ada 60 menit, kalikan 60, dan 1 menit ada 60 detik, kalikan 60, kalikan 3, kalikan 10⁻⁵ kilometer. Itulah jarak terjauh. The universe of, yang ditulis oleh fisikawan Islam Muhammad Ismail, menyebutkan inilah langit sub-satu. Inilah langit sub-satu, bapak saudara sekalian. Maka ada satu ayat disebutkan, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dilanjutkan ayat berikutnya, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kalian yang menciptakan atau aku, kata Allah, yang menciptakannya? Orang yang berpikir tak perlu didoktrin, bapak saudara. Orang yang berpikir tak perlu didoktrin, maka dia akan katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, alam semesta baru sekelumit kita telah sadar ada Allah di balik itu semua. Itulah prinsip. Mari kita amati diri kita. Penelitian kedokteran memberikan gambaran yang sangat gamblang kepada kita. Ketika kita tarik nafas, maka udara akan masuk dalam paru-paru, kemudian dia masuk ke dalam jantung sebelah kiri dan akan mengedarkan darah masuk lagi ke seluruh tubuh kita dan kemudian masuk ke jantung sebelah kanan. Aliran darah dari jantung sebelah kiri memasuki jantung sebelah kanan panjangnya 96.000 km, bapak saudara sekalian. 96.000 km. 96.000 km ditempuh hanya dalam waktu 23 detik. Tarik nafas, muter ke seluruh tubuh kita dalam waktu 23 detik melampaui 96.000 km. Masyarakat muslim, 96.000 km sama dengan 2,5 kali kelip bumi. 1,2,5 kali keliling bumi. Itulah 96.000 km. 96.000 meter speed dalam waktu 23 detik. Pasti dia lebih cepat daripada 200 km per jam. Pasti dia lebih cepat daripada 500 km per jam. Bayangkan, pembuluh darah kita tergesek-gesek oleh darah dengan kecepatan yang begitu sangat cepat. Tapi pernahkah kita bayangkan, terkoyak-koyakkah pembuluh darah kita? Terobek-robekkah pembuluh darah kita? Maka kita jawab, tidak. Siapa yang mengatur itu semua? Apakah nenek moyang kita? apakah bapak kita, apakah ibu kita yang mengatur, apakah diri kita, apakah presiden kita yang mengaturnya, atau penguasa superpower dunia yang mengaturnya? Tidak, bapak saudara sekalian. Disitulah kita yakin Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Fakta tak perlu didoktrin, tak perlu ditekan-tekan, tak perlu dipaksa, maka kita sadar Allah yang mengatur itu semua. Bapak saudara sekalian, kalau orang telah meyakini Allah demikian rupa, bukan karena doktrin, dia imani Allah bukan karena dipaksa, dia imani Allah karena proses berpikir, bukan cuek saja, tapi dia berpikir selayaknya Nabi Ibrahim berpikir ketika ada matahari, oh ini bukan mungkin Tuhan saya. Begitu bulan terbit, oh mungkin bulan Tuhan saya. Ketika bulan tenggelam, naiklah bintang, oh mungkin ini Tuhan saya. Proses berpikir Nabi Ibrahim inilah yang telah melahirkan keyakinannya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip, bapak saudara sekalian, prinsip keyakinan inilah yang telah melahirkan persepsi. Wajarlah kalau kemudian Bilal bin Rabah ketika dipaksa oleh tuannya, man huwa aqwa, hai Bilal, siapa yang lebih kuat, hai Bilal, tuanku atau Tuhanku, kata tuannya. Dengan telanjang dada, dia ditelentangkan di pada pasir yang sangat panas, kemudian dicambuk, tak, tak, terkoyaklah kulitnya, dan kemudian keringatnya meleleh melewati goyangan-goyangan kulitnya. Bayangkan, pasti perih sekali. Dalam kondisi perih semacam itu, berarti dia ditindih dengan batu yang sangat keras. Man huwa aqwa ya Bilal? Prinsip telah melahirkan, dia mengatakan ahad, ahad, Allahu ahad. Wajar saja kalau kemudian karena prinsip ini pula melahirkan pasukan 313, bapak saudara sekalian. Apa pasukan 313 itu? Pasukan Badar. Pasukan Badar itu hanya 313 orang melawan pasukan Quraisy yang jumlahnya 900-an orang lebih, 1:3. Padahal Rasul membawa para sahabat ini ke Badar bukan untuk berperang. Ketika sampai di Badar, Rasul mengatakan kita harus berperang, kata Allah. 1:3. Maka para sahabat itu mengatakan sami'na wa ata'na, dan mereka berbondong-bondong di medan peperangan, menghunus pedangnya, melemparkan panahnya, melemparkan tombaknya. Dan apa yang terjadi? 313 menang melawan 900. Kenapa? Prinsip yang kuat dalam dirinya. Yang luar biasa lagi, bapak saudara sekalian, kita perlu melihat apa yang terjadi pada perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang antara kaum muslimin melawan superpower dunia saat itu, yaitu Romawi Timur yang pusat ibu kotanya di Bizantium, yang pasukan-pasukannya sangat terkenal, pembunuh dan tidak takut mati, yang bernama Gladiator, saudara bapak sekalian. Tapi apa yang terjadi? Semangat tanpa tanding karena prinsip Allah ini yang telah membawa dia berani berangkat ke medan peperangan. Dan ternyata sebelum perang, para gladiator itu berani, tidak berani untuk berperang, dan akhirnya dia mundur dari peperangan sebelum perang terjadi. Allahu Akbar, walillahil haq. Karena semangat prinsip ini pula, bapak saudara, Islam telah berhasil melahirkan peradaban emas dalam kurang lebih 1300 tahun. Islam berkuasa dengan peradaban emas. Karena peradaban emasnya itu pula, telah terlahirlah banyak temuan-temuan ilmiah yang mengagetkan kita. Karena semangat prinsip Allah itu telah melahirkan seorang ilmuwan menemukan angka nol. Mungkin buat bapak, apa sih perlunya angka nol? Bapak saudara,

dialah yang membuat satu buku monumental dalam sejarah kehidupan umat. Kitabnya bernama Al-Muqaddimatu Al-Jabar. Al-Muqaddimatu Al-Jabar. Maka lahirlah ilmu Al-Jabar yang menjadi cikal bakal ilmu matematika. Dialah yang bernama Al-Khawarizmi. Ilmuwan Islam, ulama, hafal Al-Quran, hafal hadis, yang hidup di masa kekhilafahan Bani Abbasiyah. Lewat tangan seorang ilmuwan Islam bernama Al-Falaqi ditemukan Introduction of Astronomy. Maka ditemukanlah ilmu astronomi lewat tangan Al-Falaqi dan muncullah ilmu falak. Lewat tangan Ar-Razi ditemukanlah ilmu alkemi yang menjadi cikal bakal ilmu kimia modern berikutnya. Inilah semangat luar biasa itu. Prinsip Allah ini pula yang telah membawa seorang Muhammad Al-Fatih menundukkan Konstantinopel. Kenapa? Karena dia yakin dengan janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tuftahana al-Konstantiniyatu, falanimal amiru amiruha, falanimal jaisul alikal jais." Lam di tepatul lam tauhid. Lam tauhid itu berarti keyakinan, kepastian, pasti akan ditundukkan Konstantinopel. Kalau Rasulullah sudah mengatakan demikian, pasti terjadi. Dan akhirnya falanimal amiru amiruha, amir terbaik adalah amir yang menundukkan Konstantinopel. Falanimal jaisul alikal jais, dan pasukan terbaiklah pasukan yang ikut menundukkan Konstantinopel. Inilah yang telah membawa Muhammad Al-Fatih berangkat ke medan peperangan dan menundukkan Konstantinopel. Semangat ini pula yang telah membawa Tariq bin Ziyad menundukkan Spanyol, dan Spanyol akhirnya menjadi negara makmur, dan lahirlah peradaban Andalusia yang menjadi sebuah sejarah emas dalam kehidupan umat manusia. Semoga Allah memberikan bekal pada kita hari ini dan memberikan kekuatan pada diri kita. Yakinlah Allah, banggalah dengan muslim kita, dan mari kita bangun Islam ini dengan gagah berani dan kebanggaan tersendiri dengan Allah dan Rasulnya sebagai backing kita demi kemuliaan Islam dan kemuliaan peradaban Islam di masa yang akan datang. Wal asri innal insana lafi khusri illa illal ladzina amanu wa amilu shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wakun Rabbi kafir, wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض Wahtirafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Subhanallahul azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini saya akan menerjemahkan satu ayat yang saya sampaikan di pukul 5 khutbah kedua saya tadi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, pula ayatin liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi mereka yang mau berpikir. Siapa orang yang mau berpikir itu? Alladzina yadhkuruna Allah. Mereka lah orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik dalam kondisi berdiri, duduk, wa'ala jinubihim, maupun dalam kondisi berbaring, seraya mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, Rabbana ya Rabbu, Rabbana ya Rabbu, wa'ala tahada batila. Semua ini alam semesta, manusia, kehidupan, engkau ciptakan bukan dengan sia-sia. Subhanaka Maha Suci Engkau ya Rabb, fakina adzaban nar, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Maha Benar Allah dan segala firman. Bapak saudara sekalian, mari kita hujamkan iman yang kuat, bukan karena doktrin, bukan karena bapak kita Islam, bukan karena nenek kita Islam, bukan karena mbah kita Islam, tapi karena berpikir. Dengan akidah yang karena berpikir inilah menyebabkan kita jadi produktif, menyebabkan kita jadi punya persepsi. Persepsi inilah yang akan menyebabkan kita jadi punya sosok emas, dan sosok emas inilah yang akan melahirkan peradaban-peradaban emas. Dan yakin kita inilah yang akan dinanti oleh Allah dan Rasulnya untuk melahirkan kembali peradaban emas yang telah lama hilang di muka bumi ini. Semoga Allah meridhoi kita. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat hidup kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma aghfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. Allahumma ansur man nasarad din ya Allah. Allahumma ansur man nasarad din wahdul man qatal al-mu'minin. Allahumma sallim ikhwanana wal muslimin. Allahumma sallim ikhwanana fi sa'iril biladil muslimin. Allahumma afrij alaina sabra wa yusabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil'adli wal ihsan وإذا إن قلت وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.